curhat, udah curahkan hati. Sayang, sayang, sayang, udah ketokan sayang. Gamang, gamang, gamang, gamang hati manca wenyo. Di luar

madu di tengah padang. Cinta yang